Siapa kaya pun, siapa Jadi kalau apabila kita dihantar bukan untuk kampung kita, bukan untuk negeri kita, negara kita dihantar untuk seluruh. Dan Allah tahu kemampuan kita. Sebab kalau Allah lahirkan kita untuk rumah yang kita keluar dalam. Hari ini kita tak pernah buat apa-apa, nak pergi. Saya ingin kita pergi. Apa-apa itu, belum itu. Mana aku mampu. Memang kita tak mampu. Tapi kalau Allah dah pilih kita, jadi bagaimana kita Allah dah pilih kita? Itu yang penting saja. Lima amalan. Amalan. Dengan amalan. Kalau di sepil kali itu, ada tulang, aduah. Haji Yusof lah. Pak Yusof saya panggil. Setiap-setiap kali kalau bayar, ni lah orang pertama sekali. Bagi tangan tangan. Kalau dia mau pasport ya, suatu dulu dia dah bisa pergi. Sampai ke air pun dia boleh bisa pergi. Kalau kerja dia pun kerja, bukan telepon kerja. Bukan telepon. Dia pergi Amerika, orang tanya dia, what's your profession? I'm a general. General? Wah, orang nak ada general. Muka dah, orang dah pergi. Muka pun tak ada muka general. I am a general. General poker. Bukan pun boleh sampai ke sana. Tak patah dia lah. Bukan tu kita kena Allah yang kuasa, Allah yang kuasa. Kan Allah pun ada pilih kita ni bila siapa yang boleh mengelakkan kita ni biasanya susahlah susahlah kalau kita tak susah kita tak susah kita tak susah kita tak susah kita tak susah kita tak susah Allah jadi insyaAllah siapa harus cari azam kita berdoa cuma kadang-kadang jadi ini tak ada antara suruh alam alhamdulillah baru-baru ini ada suatu tapi kita ini kita tak rentang hampir tak 150 jemaah bersuruh ini tapi kita bilang-bilang dari sini now ada satu jemaah dari Bali ini now boleh berbual juga Allah daripada tenung daripada tenung boleh berbual juga. Sekarang kita mau protokol beri dari kriminal. Dari mana lagi? Semua. Oh, kita utuh-utuh ni. Apa ini nama? Apa? Siapa? Apa? Bayangkan Al-Fatih kita di sana. Al-Fatih kita dekat sana. Allah Allah. Saham kita pergi. Ada berikan kita. Allah Allah. Kita berikan kita. Di akhirat itu di dalam surga. Bila dari harapkan kita dan apa inilah inilah saya dan apa itu kan kita bosnya kita harap apa buat apa maksudnya haji Allah kita susah payah memang apa kalau kita apa susah payah. Dosa pada kita ini jangan kita Allah akan balas kita. Janji Allah. Siapa yang bantu apa boleh? Allah pasti dan pasti dan pasti. Wah, dunia lah tempat itu. Apa lagi jangan kita. Jadi kalau kita tubuh, kita kita harta, dan kita kita bincang, kita kata, yang boleh nak bagaimana, kita bagi atas. Salam. Jadi salam apa kali tu? Sekarang untuk ibu dan kakak kami apa kali tu? Jalan dengan cara menguruskan mana? Betul-betul kita bisa terhadap bahan ini dalam dua orang satu satu kita tinggal dengan tempo. Tempo siapa? Tinggal tempo Doktor. Apa dengan tiga hal kah?